Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ma la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita masuk ke bab 32. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala babu fadli da'afatil muslimin. Wal fuqara'i wal khamilin. Bab keutamaan orang-orang yang lemah dari kalangan muslimin. Da'afah jama' dari da'if. Wal fuqara' wal khamilin. Muslimin rahimahullahu taala dalam syarah menyatakan maksud dari bab ini, kata beliau, adalah tasliyah sebagai hiburan, menghibur orang-orang yang takdirkan lemah badannya, lemah akalnya, lemah hartanya, lemah dari sisi kedudukannya. Dari orang-orang yang dianggap lemah oleh manusia. Dari sisi mana hiburannya, tasliyahnya, kata beliau, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad yaj'alul insana dha'ifan fi min wajhin lakinnahu qawiyyun indallahi azza wa jalla. Karena Allah subhanahu wa ta'ala kadang menjadikan seorang insan lemah dari satu sisi, lemah badannya atau hartanya atau kedudukannya, namun dia kuat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga yuhibbuhullah wa yukrimuh. Dia dianggap lemah oleh manusia, tapi dia kuat di sisi Allah, sehingga Allah cinta kepadanya, Allah muliakannya. Wa yunziluhul manajil atiyah, dan Allah mendudukkan kepada kedudukan yang tinggi, padahal di sisi manusia dianggap lemah. Qala Ibnu Taimin rahimahullah wa hadza huwal muhim. Hadza apa maksudnya? Kedudukan di sisi Allah. Iya. Kedudukan di sisi Allah lah yang terpenting. Al muhim, kata beliau, antakuna qawiyan indallahi azza wa jalla wajihan indahu la syarafin yukrimakallahu bih. Yang terpenting, kata beliau rahimahullah, adalah engkau menjadi seorang yang kuat di sisi Allah. Engkau menjadi seorang yang punya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau memiliki kemuliaan, ya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakanmu dengannya. Ini maksud dari bab ini. Ketika Allah memberikan ketetapan lemah dari sisi badan, lemah dari sisi harta, lemah dari sisi duniawi, ya, maka bisa jadi dia menjadi seorang yang kuat di sisi Allah dari sisi agamanya, kesolehannya, ketaatannya. Beliau rahimahullah ta'ala membawakan satu ayat dalam surah Kahfi di ayat 28. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladhina di'una rabbahum bilqadati wal asyi yuridun wajhah wala ta'du aynaka anhum. Wasbir, sabarkanlah nafsak dirimu. Ini sabar ada ta'ah. Sabar di atas ketaatan adalah sabar yang tertinggi. Macam-macam sabar yang ada. Sabarkanlah dirimu untuk bersama orang-orang yang yad'una rabbahum. bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb mereka bil ghadati wal ashi. Iya, di ghada yakni awal hari, wal ashi yakni akhir hari. Ini di antara dalil yang menunjukkan pentingnya ya senantiasa berada tengah-tengah orang-orang baik, orang-orang saleh, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka-mereka berdoa kepada Rabb mereka, kepada Allah di awal hari, di siang hari, yuriduna wajha, semata-mata menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam beribadah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Ya, ini kata beliau rahimahullahu taala, la tatajawaz 'ainaka ila ghairihim. Jangan sampai pandanganmu berpaling dari mereka, melihat yang selain mereka. Jangan sampai iya, mengalihkan pandangan kepada selain orang baik, orang saleh. Bal kun daiman nadhiran ilaihim wa kun ma'ahum fi du'aihim wa ibadatihim. Bahkan kita sebut Hemin ketika bilaskan ayat ini, terus engkau melihat mereka, terus engkau bersama mereka, berdoa bersama mereka, beribadah bersama mereka. Ini sekali lagi menunjukkan pentingnya iya, untuk mendapatkan istiqamah itu ada bersama orang-orang baik, orang saleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diperintah demikian oleh Allah. Terus senantiasa bersabar dengan orang-orang yang demikian keadaannya. Lanjutan ayatnya kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wala tamuddanna 'ainaik ila ma mata'na bi azwajin minhum zahratal hayatid dunya. Ai kata beliau, la tanzur ila ahli dunya. Jangan engkau melihat ahlu dunia yang sibuknya mencari dunia. Wa ma muti'u bihi minan na'im. Jangan engkau lihat kenikmatan-kenikmatan duniawi yang mereka dapatkan oleh dunia. Wa minal maraqib wal malabis wal masakin. Ya, yang kau lihat adalah kenikmatan mereka, kendaraan-kendaraan mereka, pakaian-pakaian mereka, tempat tinggal mereka. Jangan. Itu yang justru akan bisa menyebabkan seorang keluar dari istiqamah. Oke, tahan. Alhamdulillah rahimah rahimahumullah. Di antara yang beliau sebutkan, kata Simithimin rahimahullahu ta'ala, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ra'a syai'an yu'jibuhu min ad-dunya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika melihat sesuatu yang mengagumkannya dari dunia, ada perkara dunia yang menakjubkannya, membuatnya takjub beliau, maka beliau ucapkan, Allahumma innal 'aisha 'aisul akhirah. Ya Allah, kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan di akhirat. Itu yang beliau ucapkan ketika yu'jibuhu salasa minad dunya. Allahumma innal 'aish 'aisul akhirah. Kata beliau kata sebut Sayyidina rahimahullah, kalimatani 'azimatan. Ini dua kalimat yang agung yang diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada perkara dunia menakjubkannya. Allahumma innal 'aisha 'aisul akhirah. Para insan idza nadhara ila dunya rubbama tu'jibuhu fayalahu an ta'atillah. Karena seorang ketika dia melihat dunia, bisa jadi dunia menakjubkan dia. Ya, ingin seperti sepulan, ingin seperti si Alan, ingin seperti yang dimiliki fulan Alan. Sehingga fayalahu an ta'atillah, sehingga melalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka payambaghi an yadhkura na'imal akhirah inda dhalik. Maka ketika itu seyogianya dia mengingat nikmat akhirat. Wa yuqarin bainahu wa bain hadzal na'im dunyawi zaid. Dia ingat-ingat nikmat akhirat dan dia bandingkan nikmat akhirat tersebut dengan dunia, dengan nikmat dunia yang akan hilang. Kata beliau, semoga bin rahimahullah taala di antara yang beliau sebutkan wa shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah benar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tadi, Allahumma innal 'aish 'aishul akhirah. Yang namanya kehidupan hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Kenapa kata beliau? Fa 'aishud dunya mahma kan zail. Karena kehidupan dunia itu walau bagaimanapun makmurnya, mewahnya seseorang di dunia akan hilang. Wa mahma kan fa mahfufun bil huzni. Wa mahfufun bil afat. Wa mahfufun bin naqs. Iya, kehidupan dunia itu walau bagaimanapun keadaan seseorang di dunianya, dia pasti, mesti akan diliputi kesedihan. Iya, ada penyakit yang menimpanya, ada kesedihan, ada berbagai macam kekurangan. Kata beliau rahimahullah ta'ala yang beliau sebutkan, wal'aish, iya, kehidupan dunia itu ma'aluhu ahadu amrayin. Kehidupan dunia itu, iya, ujungnya ada dua. Satu di antara dua. Immal haram, bisa jadi ketika seorang panjang umur di dunia, di akhirnya mencapai usia pikun. Hati yang udal insan ila sini tufula, wa da'af, sehingga kembali seperti anak kecil, lemah badannya, lemah akalnya. Allah bilang mendalik. Wa immal maut. Atau yang kedua, tidak sampai usia demikian. Tidak sampai dia pikun, tidak sampai seperti anak kecil lagi. Dia yang kedua kemungkinannya meninggal dunia. Maut. Maka shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan innal 'aish 'aishul akhirah. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.